Engkaulah idamanku. Oh, kau lugu tapi penuh pesona, membuatku suka dan jatuh cinta. Tapi kini lihatlah dirimu, kau bukan lagi gadis yang dulu. Gaya dan bicaramu lebih berani, berpakaian pun seksi. Haruskah ku katakan sesungguhnya kau telah berubah, aku gak suka. Sama lagi. Sejak kau berubah, aku kecewa. Oh, oh.